Kemudian juga disebutkan bahwa kita menyebutkan nawaqidul Islam ini, pembatal-pembatal keislaman, ya. Di samping tadi kita sudah sebutkan bahwa kita hendaknya berhati-hati ketika mengatakan kepada saudara kita atau orang lain wahai fasik, demikian juga wahai kafir. Maka mereka menyebutkan para ulama di situ ada syarat-syarat. Demikian juga ada hal-hal yang hendaknya seorang berhati-hati ketika menghukumi seseorang tertentu bahwa dia itu adalah kafir. Ya, disebutkan di kasus syubhat, disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala di pembahasan yang penting. Ketika seseorang melihat ada orang lain melakukan perbuatan-perbuatan nawaqidul Islam ini yang nanti insya Allah akan disebutkan. Disebutkan di halaman 37. Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin ketika beliau memberikan syarah atau penjelasan terhadap kasus syubhat. Fal wajib qabla al-hukum bitakfir. Wajib sebelum menghukumi seseorang bahwa dia itu adalah kafir, ayyandura fi amrain. Untuk melihat dua perkara. Ya, ini bisa ditulis seseorang kalau ingin menghukumi dan itu harus berhati-hati. Ya, Imam Ahmad rahimahullah taala beliau mengatakan tentang orang-orang Jahmiyah adalah kafir. Tapi kata ditunjuk seseorang yang punya pemikiran itu, dia kafir tidak, boleh berhati-hati sekali. Ya, maka disebutkan di sini wajib seseorang ketika akan menghukumi orang lain dengan kekafiran untuk melihat dua perkara. Al-amrul awal, yang pertama, dalalatul kitab wa sunnah ala anna hadza mukaffir. Dalil dari Al-Qur'an demikian juga hadis bahwa ini adalah perbuatan yang dikafirkan. Li'alla yaftari 'ala Allahil kadzib, agar dia tidak berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus tahu dalil Al-Qur'an dari hadis bahwa ini adalah perbuatan kafir. Sehingga dia tidak berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Harus punya ilmunya dulu. Bahwa ini perbuatan ini adalah perbuatan yang mengkafirkan. Ini yang pertama. Asal yang kedua, intibaqul hukum 'ala syakhs al-muayyan. Sesuainya hukum terhadap orang tertentu. Bihaitsu tatimu syurutu takfir fi haqqihi, yaitu terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, watang tafil mawani, dan hilangnya penghalang-penghalang. Jadi yang kedua adalah harus memenuhi syarat dia itu dikafirkan dan hilang hal-hal yang menghalangi orang tersebut. Jadi terpenuhi syarat-syarat kekafiran dan tidak ada penghalangnya. Ya, tidak ada udzur bagi dia. Ini yang kedua. Tawafarat syurut wang intifail mawani. Penting sekali. Terpenuhi syarat-syarat dia itu dikafirkan dan tidak ada yang menghalangi dia itu untuk kemudian dikafirkan. Kemudian beliau mengatakan, Syaikh Utsaimin, wa min ahami syurut ayyakuna aliman bi mukhalafatihi allati aujaba kufrahu. Di antara syarat, ya, jadi yang kedua tadi kan terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang. Di antara syaratnya itu orang-orang itu benar-benar tahu perbuatan dia itu adalah perbuatan kafir. Ayyakuna aliman bi mukhalafatihi. Orang itu tahu bahwa dia itu telah melakukan perbuatan kafiran. Bukan mabuk, nah, demikian juga mungkin tidak sadarkan diri atau semisal itu. Tapi dia tahu bahwa dia itu dalam keadaan melakukan perbuatan tersebut. Kemudian di antara dalilnya adalah wa may yusaqiqi rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menyelusi rasul setelah jelas bagi dia itu petunjuk. Surat An-Nisa ayat 115. Kemudian di antara penghalang, ini penting, penghalang ini penting. Hati-hati dalam permasalahan ini. Mengkafirkan seorang. Di antara mawani, wa minal mawani minat takfir, yang menghalangi untuk kemudian mengkafirkan seorang itu, yang pertama apa? Ayyukrah alal mukaffir. Dia dipaksa. Ya, mungkin ada seorang yang dia itu sujud kepada patung umpamanya. Atau menginjak-injak Al-Qur'an. Ya, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam umpamanya. Maka seperti ini kita perhatikan. Kalau dia ternyata dipaksa, ya tidak dikafirkan. Jadi antara penghalangnya pertama adalah apa? Dia itu dipaksa. Yang kedua, wa minal mawani ayyuhlaqu alaihi fikruhu wa qasduhu bihaitsu la yadri ma yaqulu li syiddati farah au huzn au ghadab. Ya, di antara penghalangnya adalah akal dia itu tidak berjalan. Dari sisi dia tidak mengetahui dia ucapkan karena sangat gembira atau sangat sedih atau sangat marah atau sangat takut. Bahwa orang terlalu gembira sebagaimana hadis seorang yang dia itu kehilangan, ya hadis Allah Subhanahu wa taala gembira dengan taubatnya seorang hamba, maka Allah lebih gembira daripada orang yang dia itu melakukan perjalanan, ya hadis yang masyhur itu, kemudian dia membawa unta dan ada perbekalan, kemudian hilang untanya itu, ternyata kembali lagi. Maka dia mengatakan, ya Allahumma wa, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah budakku dan aku adalah Rabbmu. Dia salah, ya, karena sangat gembira itu. Atau mungkin sangat sedih sekali atau sangat marah sekali, demikian disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di halaman 38 ini. Kemudian yang ketiga, ini yang penting juga. Di antara penghalang adalah wa minal mawani aidon, ini penghalang kita untuk mengkafirkan seorang padahal sudah terpenuhi syaratnya. Syarat terpenuhi. Ternyata dia itu, ya, di antara penghalangnya adalah ayyakuna lahu syubhah ta'wil fil kufur. Dia mempunyai syubhat. Di kepala dia itu ada syubhat. Bihaitsu yadunu annahu ala haq. Dia menyangka di atas kebenaran. Li'anna hadza lam yata'ammad al-ism wal mukhalafah. Karena dia tidak sengaja untuk berbuat kesalahan, ya, dosa, demikian juga menyelisihi. Jadi dia ada syubhat. Di kepala dia itu ada syubhat. Demikian. Panjang lebar di sini oleh beliau saya menyebutkan. Kemudian berdalil walaisa alaikum junahun fi ma akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidaklah kalian berdosa yang kalian itu salah padanya, tidak sengaja. Akan tetapi yang kalian itu sengaja, hati-hati kalian. Demikian juga la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak Allah Subhanahu wa taala membebani seseorang kecuali kemampuan dia. Maka dari sinilah, ya, mungkin di antara ulama yang mulia seperti Imam Nawawi, demikian juga Ibnu Hajar rahimahullah taala, dalam masalah tabarruk bi asari solihin, ya, minta berkah dengan bekas-bekasnya orang-orang soleh, ya, terjatuh dalam perkara tersebut. Demikian juga dalam masalah ta'wil asma wa sifat. Jadi kalau dia ada syubhat, ya, di dalam pikiran dia itu, dan dia tidak ingin mencari di situ menyelisih Rasul, tidak sengaja untuk kemudian menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka ini termasuk sesuatu yang menghalangi. Disebutkan, ya, ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syaikhul Utsaimin menyebutkan di antara contohnya adalah orang-orang Khawarij. Di sini ada nas bahwa beliau tidak mengkafirkan orang Khawarij. Ya, menyebutkan lama ucapan Syaikhul Islam, demikian juga yang lainnya. Fainal a'immah mutafiqun ala dhamil Khawarij. Para ulama sepakat tentang, ya, jeleknya Khawarij dan kesesatan mereka. Dan mereka terjadi perselisihan apakah mereka kafir atau tidak. Kemudian dikatakan annahu lam yakun ashabah man yukafirhum. Tidak ada para sahabat yang mengkafirkan orang Khawarij. La Ali bin Abi Thalib, tidak Ali bin Abi Thalib, demikian juga yang lainnya. Demikian. Jadi syubhat ini juga, ya, hendaknya kita berhati-hati. Tidak mudah kemudian mengkafirkan seorang kalau dia masih ada syubhat dalamnya. Sebutkan di halaman 469. Syaikhul Islam rahimahullah taala beliau mengatakan innal muta'awil alladziina qasduhu mutaba'at ar-rasul, sesungguhnya orang yang jatuh di dalam ta'wil, kesalahan memahami para ulama yang mulia, alladzi qasduhu, yang maksud dia itu mengikuti Rasul, la yukfar, tidak dikafirkan, bal wala yufsak, bahkan tidak difasikkan juga, idza istahada fa akhta'a, kalau dia berijtihad kemudian salah dalam hal ini. Ya, ini berhati-hati dalam permasalahan ini. Ini ta'wil, kadang sebagian kaum muslimin jatuh kepada ta'wil ini. Tapi harus dijelaskan hal seperti itu. Jadi demikian, ketika mengkafirkan hendaknya apa? Untuk kemudian terpenuhi di situ syarat-syarat, demikian juga penghalang-penghalangnya. Kemudian juga disebutkan, ya, perintah kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar oleh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin, di situ bab amar ma'ruf nahi mungkar, hadis-hadis yang banyak. Ketika di dalam suatu kaum di situ orang-orang soleh, ternyata mereka tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka di situ bala ataupun musibah itu akan mengenai semuanya. Ya, demikian. Jadi kita menyampaikan ini bukan untuk kemudian ingin mengkafirkan orang dengan mudah, demikian juga membuat berpecah belah dan sebagainya, tidak. Tetapi karena apa? Ya, agar kemudian tidak terjadi balak pada kita semua. Kalau semuanya mendiamkan hal seperti ini, maka ditakutkan di situ datang musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Umpamanya mereka mendatangi kuburan-kuburan, tawasul dengan kuburan umpamanya. Termasuk nanti yang kedua, ya, permasalahan termasuk dari nawaqidul Islam menjadikan perantara-perantara antara ya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kuburan orang soleh dan sebagainya. Kalau mampu ya dirubah dengan tangan. Dilarang orang masuk di situ. Ada yakni orang-orang yang bertugas menjaga kuburan, jangan untuk kemudian minta-minta sebagaimana di Madinah. Demikian. Kalau tidak mampu ya dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan hati. Dan itu adalah serendah-rendah dari keimanan. Kemudian juga ya yang tadi kita sudah sebutkan bahwa kita membicarakan nawaqidul Islam ini, pembatal-pembatal keislaman ini, bukan berarti kemudian kita ingin tahu kejelekan kemudian kita terjatuh padanya, tidak. Ya, kita ingin mengetahui pembatal-pembatal keislaman ini agar kita berhati-hati agar tidak terjatuh. Demikian juga memberikan nasihat kepada orang lain agar tidak terjatuh kepada pembatal-pembatal keislaman ini. Sebagian disebutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhuma, ya, sebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya hadis nomor 7084. Disebutkan di jilid yang ketiga. Jilid yang ke-13. Disebutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Hadis yang panjang. Bahwa beliau mengatakan radhiyallahu anhu, "Kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair." Manusia dulu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. "Wa kuntu as'aluhu anisyar." Dan aku dulu bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Dulu para sahabat bersungguh-sungguh untuk mengetahui kebaikan untuk dilakukan. Dan waktu itu beliau Hudzaifah bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Maka fata ayyudrikani, aku takut untuk terjatuh padanya. Fakultu, aku katakan, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah." Wahai Rasulullah, sungguhnya kami dulu di zaman jahiliyah, wasyar dan kejelekan. Faja'ana Allah bihadzal khair, maka Allah datangkan kepada kami dengan kebaikan ini, yaitu keislaman. Bal ba'da hadzal khair min syar, apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Qala na'am, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya." Qultu, maka Hudzaifah mengatakan, "Wahal ba'da dzalika syarr min khair?" Apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan? Qala, maka Nabi mengatakan, "Na'am wa fi dakhonun." Iya, ini setelah kejelekan nanti ada kebaikan. Tapi dalamnya itu ada dakhon, ada asap. Qultu wa ma dakhonuhu? Apa dakhonnya itu? Qala, Nabi mengatakan, "Qaumun yahduna bi ghairi hadi." Suatu kaum yang mencari petunjuk dengan selain petunjukku. Ta'rifu minhum wa tungkir. Engkau mengetahui mereka, ya, ketahui mereka dan ingkari. Qultu, maka Hudzaifah beliau mengatakan, "Fal ba'da dzalikal khair min syarr?" Apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan? Qala, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. Du'atun ala abwabi jahannam." Para dai di pintu-pintu neraka jahannam. "Man ajabahum ilaiha," barang siapa yang memenuhinya, "Qadafuhu fiha," melemparkannya ke dalam neraka jahannam. Demikian. Maka di sini menunjukkan bahwa beliau Hudzaifah, beliau bertanya kepada Nabi kejelekan untuk apa? Untuk mengetahui itu jelek kemudian menjauhinya. Maka disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala di dalam hadis ini, beliau berkata, "Qala Ibnu Abi Hamzah Ibnu Abi Jamrah fil hadis hikmatullah." Di dalam hadis ini ada hikmah Allah Subhanahu wa taala fi ibadihi, di hamba-hambanya. "Kaifa aqama kullan minhum fi ma syaa'a." bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan di antara mereka itu yang Allah kehendaki. Fahababa ila aktsari sahabat su'al an wujuhil khair. Allah jadikan di antara sahabat itu kebanyakan mereka bertanya tentang hal-hal yang baik. Liya'lamu biha, agar mereka bisa mengetahui yang baik itu apa. Wa yubalighuha ghairahum, menyampaikan kebaikan itu kepada orang lain. Ini Allah jadikan ada orang yang di itu bertanya tentang kebaikan untuk bisa mengetahui dan melaksanakan, kemudian menyampaikan orang lain. Wa hababa li Hudzaifah su'al anisyar, dan Allah jadikan Hudzaifah itu menyukai bertanya tentang kejelekan. Liyajtanibahu, untuk menjauhi kejelekan tersebut. Wa yakunu sababan fi dafihi, menjadi sebab untuk bisa menolaknya. Amman aradallahu lahu najah, terhadap orang yang Allah kehendaki keselamatan darinya. Demikian. Demikian juga di situ menunjukkan luasnya kelapangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika menjawab. Demikian juga wa yukhadhu minhu anna kullaman khubiba ilai syai', di sini juga diambil pelajaran orang yang dia itu mencintai sesuatu maka dia lebih dari yang lainnya. Hudzaifah ya bertanya tentang masalah ini sehingga dia mempunyai kelebihan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan dia itu ya hal-hal, nama-nama orang-orang munafik, Syekh Busir, pemilik rahasia-rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Demikian juga di situ ada adab seorang ketika belajar. Ya, demikian. Ini apa yang kita sampaikan ini ya, ibarat dari mukadimah sebelum kita masuk di dalam bahasan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kemudian kita masuk sekarang apa yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Ilam anna nawaqidul Islam asyaratun nawaqid, ketahuilah sungguhnya pembatal-pembatal keislam itu ada 10. Dan kita sebutkan sebagian ulama seperti Syekh bin Baz menambahkan ya selain ini, tetapi kembalinya mereka mengatakan pada 10 perkara ini. Al-awwal, yang pertama, apa itu yang bisa membatalkan keislaman? Asyirku fi ibadatillah, syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu saja, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang membatalkan keislaman itu adalah perbuatan syirik. Qala ta'ala, kemudian boleh menyebutkan di antara dalilnya, innallaha la yaghfiru aysyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru, tidak mengampuni, aysyraka bihi, untuk Allah disekutukan dengannya, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni ma duna dzalik. Sebagaimana Ustaz Utsaimin di qaul mufid bahwa makna ma duna dzalik yaitu yang selain itu. Allah mengampuni yang selain itu. Allah mengampuni yang selain syirik. Liman yasha, untuk orang yang Allah kendaki. Dan jangan diartikan maduna dalik dengan di bawahnya. Jangan diartikan sungguhnya Allah mengampuni. Ya, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Seperti ini terjemahan yang salah. Syaikh Utsaimin boleh memberikan peringatan terhadap masalah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk Allah disekutukan dengan sesuatu, dan Allah mengampuni apa yang selain syirik. Yang selain itu liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Maka di sini menunjukkan bahayanya perbuatan syirik. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni perbuatan orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Sebelum kita bicarakan jenis-jenis kesyirikan, maka ayat ini terjadi perselisihan para ulama. Innallaha la yaghfiru aysyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Apakah masuk di situ syirik kecil, demikian juga syirik besar? Ya, apakah kemudian syirik kecil juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun syirik besar atau syirik akbar maka sepakat tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kekal dalam neraka selama-lamanya. Kalau sekarang berikutnya tentang syirik asghar, syirik kecil. Apakah itu diampuni atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Terjadi perselisihan para ulama. Bahkan Syaikh Utsaimin menyebutkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau dalam keadaan bimbang. Di beberapa saat beliau mengatakan tidak diampuni, di tempat yang lain diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik sendiri ya, maka mereka para ulama menyebutkan kalau dalam bahasa kita syirik yakni menyekutukan. Terjadi persekutuan. atau khaltun, percampuran. Ya, beribadah kepada Allah juga beribadah kepada setan umpamanya. Ini dikatakan syirik. Adapun secara istilah mereka membagi syirik ada dua, sering kita sebutkan. Di situ ada syirik asghar, demikian juga syirik akbar. Disebutkan di Qaul Sadid oleh Syekh Abdurrahman As'adi di halaman 52, definisi syirik asghar, demikian juga syirik akbar. Beliau mengatakan fa inna hadda syirik akbar wa tafsirahu tafsirhi, sesungguhnya batasan syirik akbar dan tafsirnya itu adalah, ya, syirik akbar itu apa? Syirik akbar ayusrifal abd nau'an au fardan min afrodil ibadah ligarilah, seorang hamba memalingkan jenis atau macam dari macam-macam ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik akbar, memalingkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ucapan ataupun amalan yang itu wajib untuk Allah Subhanahu wa taala kemudian dipalingkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk syirik akbar. Demikian. Lalu apa syirik kecil atau asyirkul asghar? Beliau mengatakan kullu wasilah, setiap perantara, ya, wadari'ah, demikian juga jalan, yatatarraqu minha ila syirik akbar, yang bisa membawa kepada syirik akbar, maka itu namanya apa? Syirik asghar. Jadi syirik asghar itu adalah segala perantara yang bisa membawa kepada syirik akbar. Demikian. Baik berupa ucapan atau perbuatan atau keinginan. Seperti bentuk ibadah umpamanya disebutkan dalam usul salasah, addu'a, berdoa, wal khauf, takut, wa raja, harapan, wa tawakal, demikian juga tawakal. Kemudian sholat, zakat, puasa, ya, seperti doa umpamanya, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipalingkan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala syirik akbar. Demikian. Syirik kecil mereka menyebutkan seperti apa? Bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Demikian juga mereka menyebutkan seperti memakai jimat-jimat. Kalau dia meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat, demikian juga bahaya, jimat ini hanya sebagai sebab umpamanya jatuh terhadap di dalam syirik asghar. Ini secara garis besar tentang syirik, dan panjang lebar telah kita sebutkan dalam bahasan-bahasan sebelumnya. Kemudian tadi yang kita sebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa masuk di dalamnya juga syirik asghar. Berarti seperti seorang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga memakai jimat-jimat. Maka dia selama tidak bertobat berarti tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti maknanya bahwa dia itu kalau melakukan perbuatan tersebut berarti kalau di neraka, tidak. Paham ya? Berarti seorang kalau dia itu melakukan syirik asghar, syirik yang kecil, terjadi perselisihan, diampuni atau tidak. Ya. Dan semuanya itu meyakini bahwa bukan berarti mereka kekal di neraka. Yang kekal di neraka itu adalah orang yang melakukan syirik akbar. Demikian. Kemudian sisi perselisihan mereka, ya, apakah syirik asghar, syirik kecil itu diampuni atau tidak? Yang mengatakan, ya, yang mengatakan bahwa itu tidak diampuni, mereka berdalil bahwa Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini, inna Allah la yaghfiru ayyusyraka bihi. Ya, semuanya saya mesti mendikul mufid. Bahwa lafad la yaghfiru ayyusyraka bihi, kalau di dalam sisi bahasa Arab, ya, setiap nakirah, setiap yang umum yang didahului dengan nafi atau nahi, yang didahului dengan tidak ada atau larangan, maka itu mengandung makna umum. Dari sisi mana ini? Dari sisi yaitu bahwa ayat ini didahului dengan la, innallaha la. Ya, di situ didahului dengan apa? Tidak. Berarti apa? Nafi. Paham? Kemudian mana di situ nakirahnya? Nakirah adalah ayyusyraka bihi. Ini dalam bahasa Arab. Ini dibahas di dalam Tamimah, demikian juga yang lainnya. Ayyusyraka bihi. Ayyusyraka tersusun dari an masdariyah bersambung dengan fi'il mudhari' yusyraka. An dengan fi'il ini dia ditakwilkan, ditafsirkan dengan makna apa? isyrokan, ya, asyroka yusriku, isyrokan, masdar. Berarti apa? Menjadi dia itu nakiroh. An dengan fi'il mudhari ini, tafsirnya itu adalah isyrokan. Berarti apa? Berarti dia adalah suatu yang nakiroh, tanwin, ya, nakiroh. Sedangkan nakiroh fisyaki nahi ataupun nafi, nakiroh di sini sebelumnya tadi adalah la, yang dia itu adalah nafi, berarti yufidul umum, berarti umum, berarti Allah tidak mengampuni semua perbuatan syirik. Paham? Itu disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin ya, di antaranya di Qaul Mufid di halaman 225. Beliau katakan di sini ya, beliau mengatakan qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah inna syirk la yaghfirullah walau kana asghar. Ini berkata Syaikhul Islam di beberapa tempat beliau mengatakan bahwa Allah SWT tidak mengampuni kesyirikan walaupun dia itu kecil. Karena keumuman hadis tadi, keumuman ayat tadi, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, fa yufidul umum, maka di situ apa? Mengandung makna umum. Tapi beliau menyebutkan di dalam halaman yang lain bahwa Syaikhul Islam beliau terjadi apa? Kebimbangan. Dalam artian di lain tempat beliau mengatakan dia diampuni, di lain tempat mengatakan tidak diampuni. Qala badul ulama, ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan inna syirk asghar dakhil ta'ata masyiah, sungguhnya syirik kecil masuk di dalam apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau contohkan seperti seorang yang dia itu bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini tidak membuat dia itu apa? Keluar dari agama Islam. Demikian. Dan itu adalah termasuk kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Dan berarti suatu yang dia itu dosa besar tahtal masyiah, ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Jadi seseorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk apa? Syirik kecil, ya. Wa huwa akbaru min kaba'ir dzunub, dan dia itu lebih besar daripada dosa, daripada dosa-dosa besar. Dan itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil yang mengatakan bahwa syirik asghar itu juga diampuni. Demikian juga, ya, di antara dalil bahwa syirik asghar itu tadi juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dibawakan di sini ayat berikutnya, ya, di dalam Nabaqitul Islam ini. Wa qala, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu man yusyrik billah faqad harama Allah alil jannah wa ma'wahu nar wa malidzolimina min ansor, ayat yang ke-72 di surat Al-Maidah. Innahu, sesungguhnya man yusyrik billah, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harama Allah alil jannah, Allah haramkan untuk dia itu surga dan tempatnya itu adalah neraka, dan tidak ada untuk orang yang zalim itu penolong. Perhatikan ini. Ini salah satu ayat yang menjadi dalil bahwa orang yang dia itu melakukan syirik kecil maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Karena ayat ini, barang siapa yang dia itu menyekutukan Allah, barang siapa yang dia itu melakukan kesyirikan, maka Allah haramkan untuk dia itu surga. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah syirik akbar. Paham? Demikian. Berarti syirik kecil apa? Bahwa syirik kecil itu, seseorang yang melakukan syirik kecil, syirik asghar, maka dia akhirnya akan masuk dalam surga Allah SWT. Entah diampuni atau entah dia itu tidak diampuni. Ya, ini diantara dalil bahwa orang yang melakukan syirik asghar, maka dia itu tahta masyiah. Kalau Allah kehendaki Allah ampuni, kalau Allah kehendaki Allah tidak mengampuninya. Demikian. Jadi permasalahan kita ini kan sekarang, apakah orang yang melakukan syirik kecil, orang yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang pakai jimat itu dia mungkin enggak diampuni atau tidak? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan dia tidak diampuni, perlu tobat. Pendapat yang kedua, mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membicarakan masalah ini, maka di sini juga mereka menyebutkan para ulama tentang jenis-jenis kesyirikan. Ya, kita ringkas saja, disebutkan di Al-Wajibat bahwa kesyirikan itu setelah tadi disebutkan ada syirik asghar dan syirik akbar, mereka menyebutkan juga di situ ada pembagian syirik yang lain. Disebutkan oleh ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, demikian juga ulama yang lain menyebutkan bahwa lawan dari tauhid itu adalah syirik. Dan syirik itu terbagi menjadi tiga. Setelah tadi disebutkan bagian dua, di situ ada bagian juga. Itu ada syirik akbar, ada syirik asghar, ada syirik khafi. Ya, syirik yang dia itu tersembunyi. Kemudian disebutkan bahwa di antara syirik akbar, ya, itu di antaranya adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga contoh yang lain, ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kemudian di situ ada syirik asghar, di antara adalah riya. Ya, di antara adalah riya. Kemudian di situ ada lagi syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Disebutkannya seperti riya, demikian juga yang lainnya. Yang dia itu adalah lebih tersembunyi dari berjalannya enamlah. Ya, berjalannya semut yang hitam di malam yang hitam, di batu yang hitam. Ulama di sini dibicarakan oleh sebagian ulama. Demikian mereka membagi syirik menjadi ini tadi. Ada syirik besar, demikian juga syirik kecil, di antara adalah riya. Demikian juga di situ ada syirik khafi, yakni syirik yang tersembunyi. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah taala, wa minhu, di antara bentuk kesyirikan adalah adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kaman yadzbahu lil jin, seperti seorang yang itu menyembelih untuk jin. Walil aulil qabr, atau untuk kuburan. Nah, ini telah dibahas di dalam kitab tauhid, ya, dalam pembahasan kitab tauhid, demikian juga pembahasan yang lain tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan syirik. Sampai di sini dulu kita membahas pembahasan berikutnya.